Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah atau pelajaran yang bisa kita peroleh pada kesempatan yang lalu adalah terkait dengan batasan maksimal diperbolehkannya seorang suami untuk meninggalkan istrinya dalam safar. Dijelaskan bahwasanya batasan maksimal tersebut adalah 4 bulan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ketika menjelaskan tentang permasalahan ilah, sumpah seorang suami untuk tidak akan mencampuri istrinya, maka dia diberi tangguh selama 4 bulan. Kemudian juga di antara dalilnya adalah perbuatan Umar radhiyallahu anhu yang memberikan batasan kepada para tentaranya untuk melakukan jihad fisabilillah dan meninggalkan keluarga mereka selama 4 bulan ditambah 2 bulan untuk melakukan perjalanan ke tempat tujuan dan pulang ke rumah masing-masing, sehingga tidak boleh seorang suami meninggalkan istrinya selama lebih dari 4 bulan baik dalam kepentingan untuk mencari ma'isyah, mencari penghasilan, atau untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya, kecuali dengan keriduan istrinya, kecuali dengan kerelaan istrinya. Itu inti pelajaran yang kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Selanjutnya kita berpindah kepada pertanyaan yang lain. Disebutkan dalam kitab ini bahwa seseorang bertanya kepada Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, rajulun hajara zawjatahu muddata sintaini, ada seseorang yang meninggalkan istrinya selama 2 tahun, lam yutallikha walam yurji'ha li'auladiyah, laki-laki tersebut tidak mentalak istrinya dan juga tidak mengembalikan istrinya kepada anak-anaknya, menghalangi istrinya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Walam yakum biwajibil infaqi 'alaiha, dan dia juga tidak menunaikan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Walaisa laha qaribun wala man yunfiqu 'alaiha, padahal istrinya tidak memiliki sanak kerabat dan juga tidak memiliki seorang pun yang bisa memberikan nafkah kepadanya. Fahalatuha sa'batun jiddan, sehingga keadaan wanita tersebut sangat sulit, sangat memprihatinkan. Ditinggal oleh suaminya selama 2 tahun dalam kondisi tidak diberi nafkah sama sekali dan tidak ada seorang pun yang membantu untuk memberikan nafkah kepadanya. Fahiya muqati'atun min kulli ahadin illa minallah. Akhirnya wanita itu terputus hubungannya dengan semua orang kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Famal hukmu syar'i fi mithli hadza zauj? Maka pertanyaannya, bagaimana hukum syariat terhadap suami yang seperti ini? Alladhi taraka zawjatahu wa umma awladihi tasiru ila hadal masir as-sayyi al-mu'lim yang telah meninggalkan istrinya sehingga kondisi istrinya semakin buruk dan menyedihkan. Demikian pertanyaan yang disampaikan kepada beliau hafizahullah ta'ala terkait dengan kedzaliman yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana disampaikan dalam pertanyaan tadi, sang suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun, bukan waktu yang sebentar. Dalam kondisi dia tidak memperjelas bagaimana status istrinya, apakah istrinya akan tetap dipertahankan atau diceraikan, sehingga statusnya tidak jelas dalam keadaan terkatung-katung. Lebih dari itu, suami juga tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya, padahal istrinya tidak memiliki sanak kerabat yang bisa memberikan nafkah kepadanya. Sampai disebutkan bahwa kondisinya semakin memburuk. Lalu bagaimana pandangan syariat Islam terkait dengan hukum seorang suami yang melakukan perbuatan seperti ini terhadap istrinya? Kita akan baca penjelasan beliau terkait dengan permasalahan ini. Kata beliau, la syakka anna lizawjah huquqan ala zawjiha yajibu alaihi ada'uha. Kata beliau sebagai mukaddimah menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi seorang istri memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Beliau jelaskan konsep Islam dalam berumah tangga, dalam menjalani kehidupan berumah tangga, terutama bagi seorang suami. Seorang suami harus mengetahui dan menyadari bahwa istri memiliki hak-hak yang harus ditunaikan dalam kehidupan rumah tangga. Di antara dalil atau landasan hukum yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Qala ta'ala walahunna mithlul ladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Allah berfirman, dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban terhadap suami-suami mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Allah tegaskan bahwa mereka memiliki hak-hak sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban terhadap sang suami, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Maka suami hendaknya menunaikan hak istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna linisaikum alaikum haqqo. Kata beliau, sesungguhnya istri-istri kalian memiliki hak yang harus ditunaikan, sejalan dengan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Beliau tegaskan bahwa istri memiliki hak-hak yang wajib untuk ditunaikan oleh suami, dan telah lewat penjelasannya secara terperinci pada pertemuan yang lalu, apa saja hak-hak seorang suami, apa saja hak-hak seorang istri. Dan di antara hak seorang istri adalah dia berhak mendapatkan nafkah yang layak dari suaminya. Ini yang tidak ditunaikan oleh sang suami dalam pertanyaan ini. Wallahu ta'ala yakul, dan Allah pun telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pergaulilah mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dalam bentuk fi'il amr atau kata perintah, wa'ashiruhunna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukumnya wajib bagi setiap suami untuk menunaikan hak istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa yaqulu, dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan, maka pertahankanlah istri dengan cara yang ma'ruf au tasrihum bi ihsan, atau ceraikan dia dengan cara yang baik. Hanya ada dua pilihan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini hanya ada dua alternatif yang bisa dijalani oleh seorang suami dalam berumah tangga. Yang pertama, pertahankan istri dengan cara yang ma'ruf. Kalau ingin tetap hidup bersama dengan istrinya, maka perlakukan dia dengan cara yang ma'ruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, ceraikan dia dengan cara yang baik pula. Tidak kemudian ketika suami ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, ternyata dia tidak memperlakukan istri dengan baik, mendzaliminya, atau membuat hidupnya terkatung-katung, statusnya tidak jelas, sebagaimana disampaikan dalam pertanyaan tadi. Ditinggal selama 2 tahun tanpa nafkah sama sekali, jelas sebuah kedzaliman terhadap istri. Ila ghairi zalika minal adillah, dan dalil-dalil lainnya. Allati tujibu ala zawji an yattaqiyallaha ta'ala fi zawjati. Dalil-dalil yang mengharuskan suami untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bergaul dengan istrinya. Kalau suami wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bergaul dengan setiap orang, dengan setiap manusia, siapapun dia, entah tetangganya atau temannya dan lain sebagainya, maka seorang istri lebih berhak untuk diperlakukan seperti itu. Dia lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari sang suami. Dan dalam kehidupan rumah tangga memang potensi terjadi perselisihan antara keduanya sangat besar. Semakin banyak interaksi antara kedua pihak, antara suami istri, semakin sering bertemu, semakin sering berkomunikasi dan bergaul, maka potensi terjadinya perselisihan semakin besar. Maka kewajiban bagi kedua belah pihak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan berumah tangga. Kalau hendak menghindari secara total, tidak mungkin bisa dilakukan. Pasti ada perselisihan, pasti ada pertikaian. Namun kedua pihak tetap berusaha untuk memperkecil atau meminimalisir terjadinya perselisihan antara keduanya. Nah, caranya bagaimana? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Wa yu'addi ilaiha huquqaha, dan suami wajib untuk menunaikan hak-hak istrinya. Wa la yajuzu lahu an yunqitha syai'an min haqqiha, dan tidak boleh suami mengurangi hak istrinya sama sekali, meskipun hanya sedikit hak yang dikurangi. Tidak ditinggalkan secara total, hanya dikurangi sedikit hak istrinya. Kata beliau, hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Illa bimubarririn syar'i, kecuali dengan alasan yang diperbolehkan secara syar'i. Padahal dalam pertanyaan tadi disebutkan sampai-sampai meninggalkan istrinya selama 2 tahun tanpa nafkah sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Beliau sampaikan meskipun hanya mengurangi sedikit hak istri, itu tidak diperbolehkan kecuali dengan alasan yang syar'i. Kama idza kanat nashizan, seperti seandainya sang istri berbuat kedurhakaan kepada suaminya. Dalam kondisi seperti itu, maka boleh seorang suami untuk mengurangi sedikit hak istrinya. Bukan dalam rangka untuk melampiaskan emosi, bukan, atau balas dendam, bukan, semata-mata sebagai bentuk nasihat untuk istrinya. Ketika istri durhaka, maka bisa ditempuh langkah-langkah penyelesaiannya, sebagaimana kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhunna, kata Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama, nasihati dia. Kalau tidak mempan, maka hajar dia. Boleh melakukan pemboikotan terhadapnya. Fil madajik itu pun terbatas di tempat tidur saja, di ranjang saja. Haknya terkurangi, namun diperbolehkan karena ada alasan yang syar'i. Wadribuhunna, kalau tidak memberikan pengaruh, maka boleh memukul istri, tentu dengan cara yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak membekas dan juga tidak diarahkan pada wajah. Wa ma zabarahu sa'il min hujrani hadha az-zawj li zawjatihi hadhihi al-muddah at-tawilah. Kemudian masuk kepada inti pembahasan setelah beliau sampaikan bagaimana konsep Islam dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya beliau mulai masuk kepada inti pembahasan, solusi yang beliau berikan kepada si penanya. Kata beliau, dan apa yang telah disebutkan dalam pertanyaan tadi, yaitu tentang pemboikotan suami terhadap istrinya dalam jangka waktu yang sangat lama. Wa hirmaniha min hukukiha, dan upaya suami untuk menghalangi hak-hak istrinya. Nafkah lahir batin tidak ditunaikan. Kemudian dia juga menghalangi sang istri untuk bertemu dengan anak-anaknya. Maka jelas merupakan upaya untuk menghalangi hak-hak seorang istri. Hadza zulmun, kata beliau, ini semua merupakan kezaliman. La yajuzu lahu idza shaha, tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Idza shaha, apabila apa yang disampaikan oleh penanya itu benar dan sesuai dengan realita yang ada. Kalau benar seperti ini, kata beliau, maka suami telah berbuat zalim terhadap istrinya dan hukumnya haram. Fa alaihi an yatuba ila Allah taala, maka wajib bagi suami untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya. Ya, kita tahu taubat merupakan sebuah ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, memiliki syarat. Salat ada syaratnya, puasa Ramadan ada syaratnya, haji ada syaratnya, maka taubat juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan di antara syarat sahnya taubat, kata ulama kita, adalah berusaha untuk menyesali perbuatan dosanya. An-nadmu taubah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan adalah taubat. Bagian dari taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sesali dosanya. Sehingga terkadang ulama salaf menangis ketika mengingat dosa-dosa yang telah lalu sebagai bentuk penyesalan terhadap dosa yang dilakukan. Bahkan ada yang sampai pingsan ketika mengingat, ketika teringat dosa-dosa yang telah lalu, sebagai bentuk penyesalan yang sangat mendalam dari mereka, para ulama salaf, para pendahulu kita yang soleh. Dan juga di antara syarat taubat adalah meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan. Harus segera dihentikan kezaliman tersebut. Kemudian syarat berikutnya, harus bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosanya. Tiga syarat tersebut harus terpenuhi ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yu'addiya laha haqqaha. Kemudian suami tersebut harus menunaikan hak-hak istrinya. Segera kembali kepada istrinya. sudah sangat terlalu lama meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa keriduannya. Telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, batasan maksimal diperbolehkannya meninggalkan istri adalah selama 4 bulan. Kalau ingin lebih dari itu, maka harus dengan keriduan istrinya. Maka segera kembali kepada istrinya, kemudian berikan nafkah kepadanya. Bahkan kata para ulama, ketika seandainya sang istri menuntut nafkah selama 2 tahun yang ditinggalkan oleh suaminya, maka harus dilakukan, diupayakan oleh suaminya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Dikembalikan kepada urf, kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Satu harinya biasanya membutuhkan nafkah berapa rupiah, dinominalkan, tinggal dikalikan selama 2 tahun. Itu utang kepada istri, kata para ulama. Utang suami kepada istri. Nafkah merupakan sebuah kewajiban. Kalau istri menuntut, maka harus diupayakan. Kemudian berikan kesempatan kepada istri untuk kembali bertemu dengan anak-anaknya. Wan yastasmihaha amma sabaqa min dhulmihi laha. Yang terakhir kata beliau, suami juga harus meminta maaf kepada istrinya atas kedzaliman yang telah lalu. Karena ini terkait dengan dosa dengan sesama manusia, terkait dengan hak sesama manusia. Syarat taubatnya ditambah satu lagi, suami harus melakukan istihlal, dalam arti meminta maaf kepada istrinya sampai dia benar-benar ridho kepada suaminya. Wa kadzalika li auladihi alaihi huquq. Kemudian kata beliau, anak-anak suaminya juga memiliki hak untuk ditunaikan. Kalau tadi terkait dengan keboliman terhadap istrinya, sekarang beliau masuk kepada poin berikutnya terkait dengan keboliman terhadap anak-anaknya. Fala yajuzu lahu an yudayyi'ahum. Maka tidak boleh bagi laki-laki tersebut untuk menelantarkan anak-anaknya, ditinggal selama 2 tahun. Apalagi ketika mereka masih kecil, sangat butuh keberadaan seorang bapak di tengah-tengah mereka. Wa an yatahawana wa yatasahala fi tarbiyatihim. Tidak boleh baginya untuk meremehkan pendidikan anak-anak dan bermudah-mudahan dalam memberikan tarbiyah kepada mereka. Sehingga na'udzubillah min dzalik, kalau sampai benar-benar terjadi seperti ini, kedzaliman terhadap istri yang pertama, yang kedua kedzaliman terhadap anak-anaknya. Hatta walau kana bainahu wa baina ummihim su'u tafahum, kata beliau, bahkan ketika antara suami dengan ibu anak-anak tersebut ada hubungan yang tidak baik, ada perselisihan antara keduanya, antara seorang suami dengan istrinya, keduanya terlibat dalam sebuah konflik, maka fa inna zalika la yusqitu haqqahum alaih. Maka kondisi yang seperti itu tidak menggugurkan hak anak-anak tersebut atas bapaknya. Jangan sampai melibatkan anak dalam perselisihan seperti itu. Bahkan seandainya istri bersalah dalam hari ini, anggap sekarang istri bersalah sehingga suami melakukan hajar, melakukan pemboikotan, tentu dengan cara yang syar'i, maka jangan sampai melibatkan anak-anak dalam pemboikotan tersebut. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak berdosa. Ada kalanya seorang suami ketika marah kepada istrinya, anak-anaknya juga terkena dampak buruk dari kemarahannya tersebut. Dia juga marah kepada anak-anaknya, diperlakukan dengan cara yang tidak adil dan bijak. Anak-anaknya didiamkan, tidak dipenuhi hak-haknya. Ini kata para ulama merupakan sikap yang tidak adil dan termasuk kezaliman terhadap anak-anak. Sehingga beliau mengingatkan di sini, kondisi seperti itu tidak menggugurkan hak anak-anak atas kedua orang tua. Suami dan istri tetap harus memperlakukan anak-anak dengan cara yang adil. Jangan libatkan mereka dalam perselisihan tersebut. Wa ala kulli hal al-qadhiyatu muhimmah. Kemudian sebagai penutup kata beliau, al-qadhiyatu muhimmah. Ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat penting. Wa la yajuzu an yadhlimaha wa auladah. Seorang suami tidak boleh mendzalimi istrinya dan anak-anaknya. Bal 'alaihi an yatuba ila Allah Ta'ala. Bahkan wajib bagi sang suami untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yarji'a ila suwabi. Dan untuk kembali kepada jalan yang benar. Fa idza lam yahsul dzalik, kemudian apabila hal itu tidak dilakukan oleh sang suami, ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Padahal sudah berusaha untuk dinasihati dengan semaksimal mungkin, namun ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Nah, bagaimana solusinya? Fala budda min rafa'i sya'nihi ila waliyil amr. Maka permasalahannya harus diangkat ke waliyul amr, ke pihak yang berwenang. Ya, dalam hal ini mungkin petugas KUA, mereka yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut, atau paling tidaknya menjadi mediator antara kedua pihak untuk mencari solusi yang terbaik. Dan mereka juga berhak untuk memaksa suami untuk memilih, ingin dipertahankan pernikahannya, namun harus menunaikan hak istri dan anak-anaknya. Atau yang kedua, diceraikan dengan cara yang baik. Namun seadanya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka tentunya lebih afdol dan lebih baik akibatnya, tanpa melibatkan pihak yang ketiga. Wallahu ta'ala alam suat. Nah, ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Wallahu alam suat. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Subhanallah.